nate ngilokno tangga tepak selametan berkate gepeng. Dolam nafusan. Ayo bareng, Allahumma shalli ala Muhammad. Sing ikhlas. Rabbana ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah. Ngene yo sing ngilokke kadang nyapa kate dilakokke barang. Loh, kersane luweh menyentuh kalbu, luweh syahdu, luweh khusyuk, luweh mantep, luweh menjiwai, menghayati. Tur yo betah suwe. Nganggo lagu kalih mboten niku beda. Halo. Samane mirengke napa mboten to? Dilagoke kalih mboten niku seje. Jenengan mirengke wong maca Quran, khatmil Quran apa tadarusan ngoten niku, yen lagune sae, lagune sekeco, kalih mboten sekeco niku ten ati rasane beda. Nek suarane mantep, lagune kepenak, yo fasih, yo tartil, tajwide bener. Niku no ati suadem tercep-tercep. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Bandingke karo sing lagune ora genah, tartile ora dunung, tajwide salah kabeh. Wis bis bis Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusululu faddol dol dol dol dol dol. Nah, yo keri ten kuping. Makane santri ngaji yo sing temen. Loh, jenengan derek yasinan, istighosah, manakib, tahlilan. Niku lek sing ngimami, sing mimpin niku lagune sae, suantene mantep, fasih, tartil, masya Allah. Yo melu mantep, tahlilan iso khusyuk, kaya-kaya donga keterima temenanan. Nggih napa nggih? Padahal sampean lak gak ngerti artine to. Nah, nek goblok aku goblok ngono lho. Artine lho ora ngerti, tapi kok iso mantep. Imame ku lho nek nglagokke, masya Allah lho. Para kiai niku soalé mboten namung gawe lambe tok, nganggo ati. Halo. Tahlilan yang sing imam wis gak penak, blas lagune jembret kabeh. Suarane jebrak, nang ora fasih center-center. Wis gak mantep babar pisan. Embo. Nek wong Islam mireng takbiran malam riyadin, malam hari raya, mesti nangis. Ngene apa nggih? Ngene-ngene iki bareng lek krungu takbiran ngono-ngono kae krungu takbiran nangis padahal iki Ramadan kadang ra melok poso. Halo bro. Lu nyapa krungu takbiran kok nangis? Ya lagune kuwi lho sing nangiske. Wis to nek wong Islam ngene lho, kepireng takbiran mesti nangis. Anak sing adoh teko wong tuwa, ora iso sungkem yang wong tuwa, kepireng takbiran nangis kok. Soale lagune kuwi lho. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Mulai berbismillah, nangis wis santes. Allahu akbar walillahi alhamd. Nangis apa maneh rondo-rondo anyaran. Malah nemen kowe. Gek kelingan aku riyoyo nginane kae dhisik sik ketungkon bojo. Saiki bojoku wis gak eneng. Ngrumat anak dhewe ana becanggane. Nek wong lanang-lanang wis ora ono sing kolu ambek aku. Lu mergi lagu nih, ayo cobi mentakbiran ora dilagokke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allahu Akbar walillahil hamd. Iya sepo. Enggak ono rasane. Ngono. Jenengan tak aturi Masjidil Haram dan Mekah, Masjidil Nabawi dan Madinah. Niku yang sholat jamaah kebek terus nanti gak muat-muat. Salah satu faktornya apa? Sing azan, sing manggil. Suarane Masya Allah, lagune Masya Allah. Pokoknya bulu kudu merinding. Bulu iso pengkorok-pengkorok. Ati ku siap-siap mangkane wong iku nek bar haji, bar umroh, mesti kepingin merono maneh. Hoi. Azane lho. Ayya 'alal falah. Ya Allah, rasane ora kaya masjidmu. Hayya 'alal falah. Diomongi kok. Nek pun kepireng ngoten niku ati niku rasane lho. Ayo nel pala. Ya Allah, rasane ten ati. Njajal lan ora dilagokke. Ya alal falah. Ya alal falah. Ya masjidmu diantemi wong kok. Lho iki penting rahasiane wong biyen para wali sukses berjuang niku yo memadukan antara agama dengan budaya. Ora mung siti-siti haram sirik di tengah ngono kuwi. Dipadukan menarik dakwahnya itu lho menarik. Mulane sing seneng nggih kata. Wong dakwah kecemoteng. Yo bubar tambah mecah belah masyarakat ngono. Hoi. Hoi. Pemane aliran-aliran sing ora gelem nrimo Pancasila, ora gelem nrimo NKRI. Lha wong dapurane dhek kok dapurane. Ora melu merdekake negara iki, ora melu memerdekakan bangsa ini lho. Kok saiki arepe ngrubah falsafahe negara iki ya wong koplak to kuwi. Kok gregetke. Enggak engko tak teruske aku iso nesu tenan kok iki. Ora oleh iki ngaji khol kok arep nesu. Hah? Nggih, tak ombene. Pun, matur suwun panitia. Kula niku sakniki pun gampangan. Nek pian masalah ngombe rada rewel. Kan sampean delok kiai sak Indonesia wayah ceramah sing suguhane ngombe akeh dhewe ya Mu Anwar Zahid. Ngapunten, sakniki pun kula disuguhi ngombe napa mawon seneng, matur suwun. Nggih, kula disuguhi niki wedang jeruk seneng. Niki ponari sweat ya seneng. Nah niki ya wedang jeruk seneng kula. Air mineral ya seneng, umpama enak kopine ya seneng. Jahe ya seneng. Lho nggih saestu. Kula sing paling mboten seneng niku nek disuguhi kopi susu. Paling gak seneng. Soalnya menurut saya kopi susu itu minuman yang paling gak jelas. Napa ya wong kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Dadi bingung ke. Lho pon. Lagu niku beda-beda. Hei. Padha-padha la ilaha illallah. Lagune rak seje-seje. Delok-delok kanggo apa? Nek kanggo azan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nek gawe takbiran koyo mau melas. La ilaha illallah. Ngoten niku gawe wiridan rampung salat. Beda meneh lagune. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono, ge tahlilan. Sejemane lagune, tahlil ge delok-delok nang ndi manggone. Ngene wong sugih berkate mantep yo. La la illallah. La la illallah. La la illallah. La la illallah. Anggone wong ora duwe berkate gepeng yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dewe. Lho. Kanggo selawatan ya beda men meh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Beda men meh. Ana sing la ilaha illallah ku lagune nelongso nangiske wong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanggo wong mati kuwi. Lagune nelongso nangiske. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, biasane ana sambutane. Para bapak, para sederek, jamaah sedaya, salajengipun monggo jenengipun tukang syuting niki. Kita budhalaken ten kuburan. Muga-muga diparingi jembar kubure padang dalane. Nah, tukang syuting akeh ngene mek witok ngono kok. Mun conto lho. Langite terus nek ora digawe conto terus ora arep mati ngono kok. Kadang-kadang ngene iki sing digawe conto iki matine tambah disiki. Dadi nek kok ya selawat dilagoke kalih mboten yo beda. Mangkane kadang saking Masya Allah selawatan ngono. Wah. Ambek gendera jubar. Wah. Wah. Lho bocah-bocah ngono kae ora yo ora arep karepe to kae. Maknane yo ora ngerti, artine yo belas ora ngerti. Tapi kok iso wah. Wah. Yo kuwi mergo terbawa lagune. Woi. Kadang ana sing ra tepak ambek joget-joget bareng gak oleh. Nek sampean mek dirumah ngene-ngene monggo. Tapi nek sampe goyang pinggul kuwi ra oleh. Selawatan mbok anggap jaipongan kok. Halo. Ten Indonesia luar biasa alhamdulillah. Sehat selawat wakeh. Ana selawat tulki, ana selawat tibil kulub, ana selawat nariyah, ana selawat munjiat, ana selawat obrak-obrak. Nggo yo Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo mulai. Gak selawat obrak-obrak. Grup-grup selawat okeh banget. Pecinta-pecinta selawat luar biasa Indonesia. Selawat iki ora mek sallallahu, ora mek Allahumma sholli. Nanti ono padang bulan padange ambek ditabuhi terbangan malaikat lho ra iso kon terbangan ngono rembulane sing ana bulan awe-awe mokno Indonesia tok kowe wis top kandhane wes. Lah. Yo yo. Lho, sampean nek pengen oleh barokah sing dikhauli ya kudu paling tidak itiba. Napa? Resi atine. Nang resiki ati iki melalui taubat kaya ngeten iki. Eh, kersane bener tobaté kula jenengan, nggih. Hoi. Lho sing ngekek istighfare, Bro. Kanjeng Nabi niku lho ora duwe salah. Kanjeng Nabi niku mboten duwe dosa. Ning nate sumpah wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah demi Allah sumpah Kanjeng Nabi saya dalam beristighfar mohon ampun kepada Allah tiap hari enggak pernah kurang dari 100 kali padahal Kanjeng Nabi kan duwe dosa enggak tahu salah. Hoi. Bandingke karo wong terangkil. Dosane titik napa kata? Dosane salahe khilafe, zolime, maksiate, istighfare, belgedes, Wong nek istighfare kathah ni wajahe mencorong, bersinar, ora burek-burek ngono. Rasulullah itu ndak punya dosa, enggak pernah salah, tapi istighfarnya banyak sekali. Mungkin timbul pertanyaan, limadza? Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini, kenapa? Ngejarin wong terangkil, kena apa? Bojonegoro beda. Why? Sakarepku tuh. Ya setidaknya ada dua alasan yang mendasari. Pertama, karena Rasulullah sebagai idol. Rasulullah itu teladan, Rasulullah itu panutan, uswatun. Biar dicontoh umatnya, wong yang enggak pernah salah enggak duwe dosa istighfare kathah, apa maneh sing dosane akeh, mestinya istighfarnya harus lebih banyak. Yang kedua, sifat kumawuloh. Ini yang menyentuh hati kita dan ini salah satu sifatnya para aulia. Halo. Merasa sebagai hamba Allah yang banyak kekurangannya. Sifat kumawuloh, namine kawula nanggone gustine. Iku sikape mesti rumangsa akeh salahe, rumangsa akeh kekurangane. Nisbate pembantu tenggene majikane. Pembantu yang baik itu sikapnya kepada majikan selalu merasa banyak kekurangannya dalam melayani sang majikan. Sehingga nanti pelayanannya semakin baik, semakin baik, semakin baik, majikane tambah sayang, bonusnya ditambahi, gajine diokehi. Uy. Lho mergo rumangsa akeh kekurangane, mulo akeh nyuwun ngapurane. Ibu-ibu, bapak-bapak, ana pelajaran teko zaman kerajaan Sien. Nek ana kawula marak sebo sowan ngersane ratu, mlakune mawon pun berangkang, ngesot, ngene apa nggih? Mangke sadurunge matur ni kawula iki njaluk ngapura sik. Ngapunten Gusti, kepareng kula badhe matur. Ngono. Ya wis nek crita zaman kerajaan kadoan ya. Sinetron Joda Akbar. Yo nyaut. Wi, zaman dulu, lek ana rakyat menghadap Raja Jalaluddin. Mbok pas dijejeri Ratu Joda mbok. Rukayah mbok Saliman kuwi. Ngene. Woi. Engko rakyat iki saurunge ngomong lah. Ampun tuanku, izinkan hamba menyampaikan sesuatu lho. Ana ampune. Ini rahasiane apa? Wong iso nesu-nesune yo. Sak loro-lorone ati nek arep diomongi kok dijaluki ngapura dhisik. Luluh atine. Pepleh-pepleh. Ibu nek gak percaya engko mang praktekne. Tekan dalem kok sampean nek badhe matur kalih bojo sampeyan nek njaluk ngapura dhisik. Engko bojomu ra yo jeje. Ngapunten Mas nggih. Kepareng kula badhe matur. Yakin bojomu ndingkel-ndingkel. Iso nangis, ya Allah, bojoku basa ambe aku, ya Allah, bojoku basa ambe aku, ya Allah. Anakmu ya kaget, nanti bapaknya ditakoni, bapak, kenapa tuh bapak sama dijak ngomong ibu kok tambah nangis bapak, meneng apa bapak? Jadi bapaknya meneng oleh, meneng, ibumu katutan demet ilo leh. Singkata, lah terus jani kini nih. Bapak Ibu, piye supaya tobaté kula sampean diterima? Pun, tak jak ngaji cara Jawa wae. Soale kula yakin sing rawuh iki wong Jawa kabeh. Ya mbole ana sing dadi gibas yo ndak roh aku. Tapi syaraté kudu ditirokne, nggih? Mboh. Ngajine terus napa mboten? Nek terus tolong ditirukan, sing kompak, sampean kompak aku yo rada semangat, nek sampean males aku yo dongani ngono ae. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Arkanut taubati. Utawi piro-piro rukune tobat. Iku arbaatun. Ono papat. Al awalu. Utawi kang kawitan. Iku al ketunu ketun. Sak arepku to. Nanti bangane tanggo bahasa Arab sampean gak paham. Wong ngaji disesuaikno karo sing diomongi. Kalau yang diomongi kalangan akademis, kaum intelektual ngono kae yo pakai bahasa yang keren. Nah sing diomongi terus mudeng. tambah ora paham, apa gunane ngetokke dalil kele ta'ane kele silab sing diomongi tambah lola disesuaikan jamaah modelnya kaya apa wadahnya plastik diiseni geni ya lileh wadahnya plastik diiseni banyu nggih keranjang kok diiseni banyu. Ya kudu ngerti, masyarakat nek kelasé Sapinatun Najah ajarkan Sapinatun Najah. Aja kesusu mbok ulangi ihya. Ngene. Ukurane ta'limul muta'allim ya tekoki ta'limul muta'allim bise, urung-urung hikam, mendem. Makane kudu ngerti, sok sampean wis mulih santri-santri rungokke. Ndak usah gengsi mengajarkan kitab yang kecil, kenapa mesti malu? Wah, aku mondok 15 tahun terus dikongkon mulang kitab Sulamut Taufiq. Malu sini-sini wong alhaya uminal iman wong isin ora keduman. Kenapa harus malu? Almaghfurlah Romo Yai Suyuti niki ngajari kitab mulai cilik-cilik niku wong biyen niku. Hoi. Saiki kadang-kadang kemenyek. Wis rumangsa dadi mbopo kon mulang kitab cilik-cilik niku gak gelem. Menyek jenengan. Masyarakat contoh model karaktere apa? Karaktere iwak apa karakter wedhus apa karakter manuk? Nek karaktere karakter manuk yo ya diloloh beras. Kayak ana uler senengane kuwi. Aja kok manuk dilotek cagak listrik. Ukurane Sulam Taufik kok mbok ulangi Fathul Wahhab iku. Woi. Paham napa mboten? Nah, ini modele masyarakat ini model karakter wedhus ya tuh ana suket, gedhek ngono kuwi aja kok mbok lotek semen. Nah, ini masyarakat ini model iwak pengen ngenekke iwak pancing gawe cacing. Wong iwak ku senengane cacing, mbok pancing nganggo duwe yo gak arep. Duwe cak juta dilinting cemplungke plung nyaut ora iwake. Nah, iwak kopian wis sing nyaut ku. Mangkane wong berjuang ning masyarakat wong dakwah iku kudu ngerti ukurane. Jombok loke aku ngomong al getunu. Wong wis tak rantang teko omah iki. Nanggitmu gak mikir ta arep ngene. Mulane ya larang. Wis. Ilmune kuwi lho sing larang. Tidak ada tobat tanpa penyesalan. Getun, getun, apa aku biyen kok gak ngaji? Saiki aku wis tuwa oon. Iya nong pondok ngaji nih kok gak temenan. Saiki sing wis tua-tua niku getun, santri-santri di rumah ke, mumpung sih nong pesantren mondok sing temenan ngaji sing temen. Niku kudu getun, getun. Aku nyapa kok wani karo wong tua, nyapa getak wong tua. Wes, tirok ke meleh. Wasani, utawi kang kaping pindho. Iku al mandeku mandek. Kok mbok protes itu, sing ceramah aku kok sampean. Sing ceramah aku yang manut aku kok. Setelah getun harus mandek. Getun tok ning glurung ora mandek, mboten tobat niku. Tomat. Makone tobat ning nyatane ku. Wis gak usah tirokke timbang diguyu. Wasal itu utawi kang kaping telu iku al janjiu, janji al gak baleni, gak baleni. Telu iki sama eling-eling sik. Nomor 1 napa? Getun nomor loro, mandek nomor telu, janji gambeleni. Ternyata ini berkaitan dengan tiga dimensi masa. Berkaitan dengan tiga dimensi waktu. Setiap manusia pasti punya masa tiga ini, menjalani tiga masa ini. Halo. Yang pertama masa lalu. Memang kene ngarani biyen. Nang Bojonegoro seje bahasane first time. Nah. Yang kedua masa kini, dari wong terangkil saiki. Hei, wong gen kula narani present time. Yang ketiga masa depan, dari wong kene sok ben. Hei, wong gen kula nggih next time. Sakarepku to. Setiap manusia pasti punya masa lalu, betul? Menjalani masa kini, betul? Menghadapi masa depan, betul? Apa hubungannya dengan getun, mandek, janji gak baleni? Ayo diurut. Pertama, masa lalu. Mengenai masa lalu, kita enggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Wis kliwat kok arep diapake. Tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Kalau ada itu hanya film fiksi, Doraemon. Mumpung durung dibantah karo ngono-ngono kae. Niku sangengane manggone nang Jepang Doraemon, cara kene ya Jerman. Asline ya tunggale film kartun Naruto itu, sangengane nang Jepang, cara kene ya Naruto iku asline. Nokono dadi Naruto. Yang petinju terkenal Mike Tyson, Amerika, ono kene ya Makassar kuwi asline kok. Ayo sapa sing iso bali urip maneh nggone taun 1980, ngacung. Ndak bisa, kita enggak bisa kembali ke masa lalu. Masanya udah lewat, maka kita bisanya cuma getun, menyesal. Menyesali dosa dan kesalahan yang diperbuat di masa lalu. Berkaitan dengan masa lalu, kita harus menyesal. Allahumma shalli ala Muhammad. Masa kini, stop, berhenti, mandek. Lah masa depan, menyangkut masa depan, kita enggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Ayo, siapa yang meruh masa depan nih? Harap dadi apa? Harap kepriye? Siapa yang meruh? Jangankan masa depan yang 10 tahun lagi, jangankan setahun lagi, jangankan sebulan lagi, jangankan seminggu lagi, besok kita masih ada di dunia ini atau tidak, enggak ada yang tahu. Betul? Benjen sampean zaman iki tak se urip napa mboten? Enggak ono sing ngerti. Nek aku insyaallah sak suwe. Ini sak karepku toh. Mosok nyekeli mengko kok. Karena kita enggak tahu apa-apa tentang masa depan kita, maka kita harus berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Lah nek wis janji mboten badhe ngulangi maksiat, otomatis bertekad ngelakoni taat. Jamaah sekalian, wong iku nek duwe janji mboten maksiat, bertekad badhe ngelakoni taat. Senaoso paribasan umure kantun pendek, niku karo Gusti Allah diparingi ganjaran sing akeh banget, kaya-kaya umure panjang dinggung ibadah. Soale iki ambake duwe janji mboten badhe maksiat, duwe tekad badhe nglakoni taat. Niyatul mukmin khairun min amali. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, kalau kesalahan itu berkaitan dengan sesama manusia, iki hubungannya sing tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas, ya minta maaf dan memaafkan. Kalau minta maaf, kalau yakin jenengan pun sering diterang nih, memaafkan ini yang sulit. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Hui. Hui. Salah satu tradisinya orang-orang sholih kalau menjelang tidur itu pasti berdoa. Dijawab, mumpun saged dongane badhe sare napa dereng? Nek badhe sare aja lali donga bismillahirrahmanirrahim. Nggih, kuwi turune cah TK. Cah TK kuwi nek arep turu ming bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Cah TK. Bocah-bocah umur 3 tahun, bocah umur 4 tahun. Nek bocah umur 57, bocah umur 58, bocah umur 56, bocah umur 72, bareng kuwi ora mung trimo ngono, di samping berdoa, memperbanyak istighfar dan memaafkan siapapun yang berbuat salah kepadanya. Jadi badhe sare niku atine ngomong ngenten. Ya Allah Gusti, sinten mawon sing salah ten kula, sengaja utawi mboten, kesalahan alit utawi ageng. Kula pun ngapura Gusti, ikhlas kula ngapura, senaosa tiyange mboten nyuwun ngapura, sampun kula ngapura. Ya Allah, siapapun yang pernah berbuat zalim kepada saya, sengaja atau tidak, kezaliman kecil atau besar, dia tahu atau tidak, saya maafkan ya Allah, ikhlas saya maafkan, dan besok di akhirat saya tidak akan menuntutnya. Niki ngapunten sing ngomong dhewe durung karuan iso. Lho jujur toh, dadi atine lo nyegoro, nek para wali Allah jelas aga. Atine nyegoro, lek wong sepuh biyen ngarani atine nyamudra, hati yang bagaikan samudra. Sampai duwe santri semanten katai niku nggih mergo dadane jembar, atine nyamudra. Wong nek wis iso ngoten luar biasa, seperti samudra. Apa kehebatan samudra? Samudra itu laut. Laut itu segoro. Lah segoro itu samudra, samudra itu laut, laut itu Nah, segara itu samudra, samudra itu laut, laut itu. Ayo bento bareng ayo. Apa hebatnya? Tak kasih contoh. Pirengke. Hoi. Banyudan. Niku kuwabeh mangke akhirnya lak sampe tok nggone segara. Rungokno. Udan niku tiba ten pundi mawon, nggonan genteng, nggonan godhong, nggonan dalan ten pundi mawon, engko akhire mesti sampe tekan segara. Air hujan itu simbol rahmate Gusti Allah. Maka kalau kita kepengen semua rahmat Allah sampai kepada kita, jadilah seperti laut. Sebagaimana semua air hujan nanti pada akhirnya akan sampai ke laut. Paham? Mbora dikatekke aku ngomong. Banyu udan niku sedaya sampai ndugi segara. Banyu udan niku simbole rahmate Gusti Allah. Sampai tekan segara. Mula lek kula panjenengan kepengin pikantuk rahmate Gusti Allah, kudu iso kaya segara. Pertama, laut itu tempatnya paling rendah. Panggonan ning donya sing paling rendah, paling ndek ya segara. Ayo aku golekke panggonan sing luwih ndek teko segara apa? Sapa ngomong sapi teng? Masa ana sapi teng dasar laut? Angger jeplak. Mboten wonten panggenan paling rendah ten donya niki nggih segara. Mulane kuwabe banyu dan niku sampe tekan segara. Nanti boten pundi mawon ujung-ujungnya nggih ndugi segara. Maka kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai kepada kita, kita harus rendah. Rendah hati namanya tawadhu. Wis sak ngisore wong-wong terus ngrendah. Halo. Diomongi ngene iki kadang ya sok gremeng. Lah wong kok dikongkon ngrendah. Dikongkon ngrendah terus kok ndak dadi remeh-remehane wong. Kata siapa orang rendah jadi remeh? Justru orang yang rendah itu semakin mulia. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Para kiai alim sedoyo tawadhu. Al-Maghfur lah. Rama Yai Syedi Abdul Qadir. Tawadhu. Uy. Mbok gak dikatekke aku ngomong. Uang lah dikongkon rendah terus, dikongkon kalah-kalahan karo uang. Kata siapa orang rendah dikongkon kalah-kalahan? Justru orang yang rendah itu gak kena dikalahke. Menangan soalnya sak ngisore uang-uang. Diantemi orang kena uang sak ngisore. Sado ya orang kena uang sak ngisore. Tidak-tidak tetep gak kena sak ngisore. Wek. Diplus-plus kaya piye uang sak ngisore wae. Menangan. Lah wong sing sombong iku metitit. Cara barang donya gunung. Memang dia paling tinggi gunung. Memang gunung itu mendapatkan curahan air hujan pertama. Yang nerima pertama air hujan itu gunung. Tapi setelah itu airnya pasti menggelender. Menggelender. Ya memilih, ya memilih. Ke bawah. Ya ya kaya lambemu kuwi. Ke bawah. Sing bejo sapa? Segara. Pancene yo entuk pertama tapi yo mau diglenderi tok. Mengkene ana wong sombong, tenang ae sampean. Ben sak sombong-sombonge, sampean tenang ya menggelender. Menggelender tentunya sepiro suwene, koyoke iki ambake wah sugih, omahe gedhe, tanahe amba, donyane akeh, pangkate dhuwur, titel macem-macem yo duwe titel prof, provokator. Yo duwe titel MM, mumet-mumet, mutar-muter mubang-mubeng morak-marik. Yang duwe titel SE, Sobo Embong. Yang duwe titel ST, Serodok Tengi. Yang duwe titel SAG, Sarjana Alam Gaib. Komplit titelnya, ono titel SPD, Sibuk Bola Dewi. Kalau nek ngene-ngene iki kan titelnya IR, Ireng Roto. Padha ambek aku. Mungkin dalam rangka golek bolo kok. Oke, dia boleh menyombongkan semuanya. Tapi pasti itu hanya digelenderi saja. Ngaten-ngaten ya mek glender tok. Hoi. Terus boten. Yang kedua. Iya ya. Ora melu nyangoni cerewet. Laut itu luas. Seneng degono. Seneng weweh, ora arep-arep imbalan, hanya memberi tak harap. Kembali bukan hanya sang surya, segoro yang ngono. Bayangke, laut itu dikuras ikannya, ribuan ton pewendino dikeruk iwake, dikuras ikannya tiap saat ribuan ton diambil ikan laut, tapi namanya laut enggak pernah kehabisan ikan. Apa ono segoro kentekan niwa? Dikuras terus lho iku iwake. Ngono ki nek potongan ngene iki ya kudu mbantah. Iwake ora gelem kabeh. Lho iku ya dicukuk tekan iwak cilik-cilik teri gatul bareng ya dicukuk kok. Bahkan kadang-kadang len cukuk ora mung nganggo jaring, kadang-kadang dibom. Bor. Hah? Kaget. Ya bom ya ngono kuwi kok. Mosok dibom ngeki bom apa? Jenenge bom ya dor ngono kuwi. Wong ngaji digetak kok kaget iki kemungkinane telu. Kemungkinan pertama ngantuk. Kemungkinan kedua ngelamun. Nah, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Mulane yo kaget ngono kuwi ora ngreken kok. Loh, tapi nyatane laut enggak pernah kehabisan ikan. Lah, panjenengan nek wis iso kaya segara, subhanallah, meskipun kekayaannya panjenengan dikuras. Bangun pesantren, kuras donyane 200 juta. Bangun masjid, kuras donyane 250 juta. Pokoknya bangun madrasah diniyah TPQ kuras donyane. Ono santunan yatim kuras donyane. Demi Allah, enggak akan habis kekayaan jenengan. Justru tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Sebagaimana laut dikuras ikannya habis-habisan, tapi laut enggak pernah kehabisan ikan. Bantah meneh. Aku kurang apa? Masjid dibangun ya nyumbang, pondok dibangun ya nyumbang, ono TPQ ya nyumbang, yatim piatu santunan ya nyumbang. Eh dunyaku kok tambah kek, kok tambah entek. Berarti sampeyan durung segoro, yo lagek sapi teng mau. Lho nek pancen segoro, gak bakal entek, tambah akeh dunyane. Sapi teng segoro nih, gue mutiara, diambil tiap hari mutiaranya tapi nggak pernah habis, justru semakin banyak dan semakin banyak. Lewat kiai alim itu rotor-rotor dua nih kuwi, woi, woi, segoro nih, gue dicemplungi batang tak piroke, air laut tidak akan jadi basin karena batang yang menyemplunginya. Lungin apa enggak? Sak gede-gede ini batang, sak oke-oke batang, tidak akan membuat air laut jadi basin. Sebesar apapun fitnah, cobaan, ujian, lek wong dadane wis nyegoro, enggak ada perubahan sama sekali. Biasa, tidak terpengaruh, santai men. Lah nek sapi teng, keceblokan batang tikus cilik ae langsung mempancen pabrike. Para sapiteng-sapiteng sekalian yang yang mudah-mudahan bisa berubah menjadi lautan, ngono lho. Durung-durung diguyu kok. Lah nek kula sampean iki sik potongan sapiteng kok. Coba misalnya kok ono infak keliling narik infak jariah kanggo pesantren ngeten iki. Kok ono gone dompete sampean iki ono dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing mbok paringke sing pira? Sapiteng. Nek segoro ya dikuras dikek-kek kabeh. Lho, lak ngomong entek to. Sapi teng wedi entek ngono. Segoro ora marah kentekan. Lho, jam 11 kok terus-terus iki. Embo. Nah, mulane saiki ya, sampean pirengke. Woi, aman pireng teh. Tiang nek wis isok nyegoro temenanan. Alim al alim billah. Niku senajan sampun sedo ning hakikate urip. Makane sapa sing ngomong lek wong mati no dalane Gusti Allah niku mati sing kandha sapa? Heh. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Walakin la tash'urun. Wong aja kandha nek wong-wong sing wafat sedo nang dalane Gusti Allah mbela agamane Allah nyebarke ilahi kalimatillah niku terus aja kok mbok arani lek kowe mati aja urip. Kaya ngene iki. Iso nekake wong semene akeh kuwi lho yakin iki sing rawuh ora mergo pengin roh makhluk sing jenenge Anwar Zahid ora. Kowe guyumu kok ora enak ngono model. Oh sapi teng, sapi teng. Lha iki ya mergo sapa sing ngundang upama kok panitia iki gawe surat undangan siji-siji sak lembar ngono entek pira wae iki leh ngeprintke. Oh rasa bayar rasa bayar. Wis aja ketularan sapi teng, Bro. Aku lak gambarke to umpamane iki le saben wong siji diparingi undangan siji lho panitia leh ngeprintke undangan ku entek pira wae ning tanpa pakai undangan iso gembruduk teko semanten katae. Lha niki sing ngrawuhke, yo sing ngundang yo sing dikauli. Kaya ngene iki, masa enggak lihat matamu? Lho, iki bahasa Indonesia kok aku. Lihat enggak matamu hal-hal semacam ini? Malah apa mbok koyo? Lho malah iso nguripi bakul-bakul sing nang jaba. Sopo kae sing nekake bakul-bakul tekan kene? Lho, embo. Nah kula biasane lek gawe contoh jenengan ngertos wit-witan napa mboten? Wit temenan, wit dudu wedang. Nek wedang kopine aku njaluk ora diparingi ket mau. Dadi jenengan ngertos wit-witan napa mboten? Hoi. Ngerti wit-witan mboten? Siki le, wit klopo, wit pelem. Niku wonten oyote napa mboten? Hah? Oyote ten pundi? Urung ana mbahmu, oyote nang ngisor sing arane nang dhuwur ya sapa? Oyote ana to niku. Kependem lemah. Ning wonten oyote napa mboten? Lah saiki wit-witan kuwi kok iso gedhe aku ngomong mojot ngono pikiranmu beda. Wit-witan kuwi wit menengo. Wit-witan kuwi kok iso mojot ya wis. Iso modot, iso dawa ndelondeng. Terus metu godhonge, metu kembange, metu wohe kuwi dhewe entuk setoran teko ndi? Hah? Teko iya. Lha umpama wit kok gak ana oyote ngono, iso modot ora? Iso urip ora? Mulane trangkil pati iso kaya ngene iki, iki ana setoran teko wong-wong biyen sing berjuang babat nggone daerah kene. Anggitmu terus moro-moro eneng terus sampean kari nenggoni ngono. Kok nyimut kowe? Iki dasane wong biyen sing babat daerah mriki yoso daerah mriki semono uga sampean iso ngaji, iso maca Quran, iso maca kitab, iso ibadah, iso salat bener. Lha iku ya mergo dasane salafus sholih, para aulia sing berjuang perjuangke agama nang daerah kene. Mulane sampean lek iso ngaji, iso ngibadah kuwi aja mbok daku lek kuwi entukmu dhewe, usahamu dhewe, anggitmu pintermu dhewe. Anggitmu jadukmu dhewe. Heh. Kowe ngrungokke apa ora tak omongi ngene. Lho kok terus ora menghargai dasane wong sing berjuang. Biasane para kiai-kiai sing nang desa-desa kuwi ora pati dihargai padahal perjuangane gedhe lho kuwi. Saman iso wudu sing mulangi sapa? Nek ngomong lambemu. Saman iso salat sing mulangi sapa? Ana urusan apa yang butuhke kiai tapi kiai ora pati dihargai. Eh mestine mbok yo mikir paling mboten nek bodho nek riyaya ngono kae. Ngomong. Bu, iki anake diulang karo yai yo. Piye riyaya ki yo tak tukokke klambi ambek sarung yo Bu yo. Nah sing wedok nyaut, iya Pak, cocok Pak. Yo nek perlu sak sempake pisan Pak. Yang sak kopiahe sak sandale. Saman sing nukokke sandangan Pak, engko aku tak nukokke jajan, tak tukokke kacang, permen, roti, jarno digawe suguh tamu Pak, wong yai nek riyaya tamune akeh. Mesine ra yo ngono to. Nek wong kene ora nukokke sandangan ya ora, nukokke jajan ya ora, malah nek bodho nek riyaya dolan omahe kiai anak putu diguwawa kabeh ngentekke jajane kiyaine ngono potongane ngono kuwi. Loh, iki le maksud kula ngeten. Wis ora usah kopi, wis arep mudun kopine diusungi mrene. Iki gak apa-apa tak telatenane. Mboten usah engko ae. Waktune lho. Lah niki hubungane nek bahasane wong ngaji jero alam nasut karo alam lahut. Alam nasut ki awake dhewe sing sik nang donya, lah alam lahut iku sing wis kependem lemah ibarat oyot. Mula sampeyan nek pengin entuk dukungan kuat uripe manfaat barokah kudu gelem nyambung karo oyot. Kudu gelem wasilah karo para pejuang sing wis kependem lemah. Hoi. Lha wong urip nang gone donya ora gelem nyambung, ora gelem mbuh ra gedeng atekke aku ngomong. Ra gelem nyambung donga karo sing wis kependem lemah iku ibarat ana wit tanpa oyot. Nasibe wite piye? Hah? Ya garing. Wis jembatan digawe saka ngono. Ya kuwi nek wite api. Lah nek wite model gribal-gribal ya dipetel terus diobong. Wit wis ora ana oyote kok. Ya dipetel ya diobong. Halo. Wong nang gak gelem menghargai dasane sing ngurip-urip agama, dasane sing mulang, dasane sing muruk. Aja arep-arep nek uripe manfaat, aja arep-arep nek uripe barokah. Makane dalu niki dihormat, diperingati, didongake, kula jenengan mung arep-arep cipratan tetesan wewangiane. Ibarate nek para kiai sian gambarke nek sampean kuwi nek ora gableg duwe. Kok tersinggung to modele? Aku ngene iki siap resiko diarani ngaji kasar omongane Kusro, kula pun siap resiko. Umpama ora diundang meneh no kene ya golek panggonan liyane. Donya iki ora mek kene to. Nek sampean ora duwe dhuwit ning ambumu kok kepengin wangi carane piye? Ya kudu gelem mepet karo bakul minyak wangi. Engko mbok dielet-eleti mbok disemproti rak ya katut wangi to. Nggih mboten? Wong sampean ora duwe dhuwit ning pasar kepengin jeruk njajal mepet bakul jeruk. Nang ketok melas golek ya dioncekke nyoh saigar. Panas-panas kepengin ngombe es ora gablek dhuwit. Mepet bakul es. Tunggoni wae kira-kira setengah jam ngono wong tuku diombe ora antek lah sisane dikekno kowe. Kaele bocah-bocah sing jemburin-jemburin ngamen nyegati mobil mandekno perapatan lampu merah ngono kae ming trimo bondo malah tutupe botol ditutup paku cantolke kayu cek begitu lampu merah set ana mobil mandek ya mbake mepet sakitnya tuh di sini di dalam hatiku cek ngono ku kocone mobil iso mudun srut lung lho 5000 pirang 2000 berarti tahu kowe 2000 jare. Lah nek kula panjenengan kok ora iso ngaji, ora paham judule kitab, ora ngerti bab-bab sing ning jerone kitab kuwi bahas apa ya ora gunung. Kepengin iso ngaji carane pripun? Ya mepet para kiai wae. Nyedak kanggene para alim. Lho nek gelem melu gumbul kados ngeten iki lho. Ilmu sing goleane angel repote ra karuan diwehke ning sampean, lung wis mateng kari ngelek sampean. Nuh niki manfaate lho kiyaine leh golek ilmu niku nggih kangelane suwe tirakat riyadhah puluhan taun rekoso bareng wis mateng ming digekke sampeyan kari ngemplok sampeyan ngene iki engko mulih nggih mbol barokah rong jam kok ora leh wis nggih disambung benjang meleh sing penting muga-muga kula jenengan pinaringan berkahipun salah satu keunggulan dan keistimewaan pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain itu paling tidak ada dua. Nomor satu, sanad. Ilmu itu ada sanadnya. Jadi belajar teko kiyaine, kiyaine teko kiyaine, kiyaine teko kiyaine, kiyaine teko kiyaine, teko kiyaine teko kiyaine, terus sambung-sambung sampai hadrotir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ono silsilah dahabiyah intisab keilmuan yang nyambung sampai nduki Kanjeng Nabi. Halo. Niki liyane pondok pesantren ora duwe. Mbah ora digatekke ngono ngajak terus. Liyane pondok pesantren ora duwe. Kowe belajar kimia pengen oleh barokah Einstein sapa kae sakarepmu kae.